Mitra Bisnis, Jokowi dan Ahok baru saja dilantik sebagai gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Lalu, bagaimana komentar para pengusaha mengenai figur dari pemimpin baru Jakarta itu? Serta apa harapan mereka terkait pembenahan yang harus dilakukan di Jakarta? Saat ini kami telah tersambung dengan Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, apa komentar Anda? Ya, kalau menurut saya Jokowi itu baiklah, ngirit ya, hemat-hemat. Nggak boros dari biaya kampanye aja kan kita kelihatan. Hemat, artinya dia tidak keluar uang banyak untuk kampanye. Itu pendapat saya yang pertama. Yang kedua, menurut saya gini, yang penting dia kan programnya itu jelas gitu, tepat gitu ya. Yang pertama yang saya kasih apresiasi yaitu Jokowi ini programnya adalah memperbaiki kampung. Karena saya tempat-tempat di belakang bangunan yang bagus-bagus itu kan kumuh sekali ya, tidak layak. Nah, padahal kalau itu diperbaiki atau dipikirkan jalan keluarnya, menurut saya ada jalan gitu loh. Jadi dia katakan bahwa saya akan memulai dengan memperbaiki kampung, jadi saya sangat senang dia bisa punya ide seperti itu. Lalu harapannya terhadap ekonomi khususnya di Jakarta sendiri, Pak? Ya, kalau soal perekonomiannya, menurut saya ya kalau di secara langsung saya nggak tahu ya, cuman saya lihatnya begitu, Pak Jokowi itu dia ini kan hemat, dia juga sejarahnya di kota Solo, dia juga tidak mempersulit, semua akan ikut partisipasi, membantu, dan dia menyelesaikan. Sekarang itu kan salah satu yang menghambat perekonomian adalah kemacetan. Nah, kemacetan itu sebabnya kan banyak. Ya, orang yang klise kan ngomong pertumbuhan kendaraan 10%, pertumbuhan jalannya 0,2% gitu. Memang itu benar, itu hal yang memang benar. Tapi mungkin Pak Jokowi kan sudah janji akan melaksanakan transportasi massal lebih baik. Tapi juga yang membuat semuanya macet itu adalah tidak tertib masyarakat. Jadi pedagang kaki lima, melimpah ruah ke jalan, sopir-sopir bis itu, bis umum itu parkir sembarang tempat. Nah nanti kan kalau saya lihat perannya, pendekatannya untuk menyelesaikan masalah ini, saya yakin kok dia bisa. Minimal lebih baik lah, minimal lebih baik. Menurut Bapak, bisakah gaya kepemimpinan Jokowi-Ahok ini menyatu dengan karakter masyarakat Jakarta? Ya pasti dong. Yang paling membuat sebuah pemerintahan sukses adalah partisipasi masyarakat. Dan seorang pemimpin menurut saya, ya Pak Jokowi sama Ahok ini, kalau lihatnya mungkin pemimpin yang dicintai ya. Anda lihat aja waktu pilkada. Ya, pilgub itu dia juga semua orang pakai baju kotak-kotak. Kemudian bahkan bukan cuma di sana, warga Solo, orang Semarang juga banyak pakai baju kotak-kotak gitu ya. Ini sebelah saya juga, staff saya ini bajunya kotak-kotak. Itu kan berarti kan masyarakat itu emosional ya, melihat ini pemimpin baru yang lain, yang sederhana. Ya, saya melihat Pak Jokowi itu bisa menggerakkan orang sampai orang ikut membantu, berpartisipasi. Dan itu kunci suksesnya adalah nah, kalau semua orang memanfaatkan keadaan, ya tidak mampu. Tapi kalau semua orang membantu, membuang sampah, ayo gubernurnya baik, gubernurnya ini rendah hati, juga dia sederhana, semua juga akan terima. Makanya nanti semua masyarakat akan ikut membantu. Ya termasuk pemimpin yang dicintai lah. Ya kalau memecahkan masalah transportasi minggu depan seperti yang di media katakan, ya nggak bisa. Tapi dia sendiri kan sederhana, dia pergi ke kampung-kampung, dia jalan di semua tempat yang dia nggak rapat. Saya juga pernah rapat jarang, saya juga hidup saya cuma jalan-jalan. Tapi dari jalan-jalan, dari dekat sama masyarakat, kita nanti ngerti gitu, problemnya itu apa. Kita dapat ide dari hubungan baik kita dengan masyarakat itu. Dan orang nanti partisipasinya minimal memberi saran kepada gubernur baru ini, yang dua orang ini, memberi saran. Ya saran itu kan pikirannya ribuan orang, daripada mikir sendiri, mending itu sarannya banyak orang dong. Demikian Presiden Direktur Jamu Sido Muncul, Irwan Hidayat. Saya Wendy Lim.